السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يان سي هرمتي في مجلس اليالي جاتن كوسا فوكاس دان سرسنا حضرين حضرات يعني رحمة الله. Kebetulan pada pagi ini giliran saya untuk menyampaikan kuliah, dan tajuk yang dicadangkan ialah tentang ngajian Ulumul Hadis. Ulumul Hadis ini merujuk kepada ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Secara umumnya dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama, ulumul hadis riwayatan, dan yang kedua, ulumul hadis dirayatan. Ulumul hadis riwayatan maknanya ilmu hadis yang berkaitan dengan riwayat, dan ruangnya agak luas, dan saya kira sudah banyak diperkatakan oleh ramai di kalangan ulama-ulama hadis, khususnya berkaitan dengan teknik periwayatan hadis, syarat-syarat yang diperlukan dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi, yang tentu sekali dia berkait rapat dengan perawi, dengan mereka-mereka yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi diriwayatkan dalam bentuk cerita, dalam bentuk berita-berita yang diperolehi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga persekitaran di mana berlakunya Nabi bersabda, Nabi berbuat sesuatu, Nabi mengarahkan sesuatu, Nabi melakukan tindak tanduk sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Kita tahu bahawa hadis Nabi ini didefinisikan hadis Nabi sebagai apa saja yang dikaitkan dengan Nabi. Apa saja yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi ataupun selepas dia dilantik menjadi Nabi, sebelum dia dilantik menjadi Rasul ataupun selepas dia dilantik menjadi Rasul, berkaitan dengan perkara-perkara yang diusahakan, yang perlu diusahakan, ataupun berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak perlu diusahakan. Yang perlu diusahakan, kita nak berakhlak mulia, nak berakhlak baik, perlu kita usaha. Apatah lagi kalaulah tabiat kita tadi tidak seragam ataupun tidak serasi dengan apa yang dikenaki dalam agama Islam. Orang yang suka bohong, pembohongan dilarang sama sekali dalam Islam. Tapi kalau dia suka bohong, dia kena berjihad, dia kena berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan tabiat berbohong. Itu maksud dia perkara-perkara yang diusahakan, perlu diusahakan. Ada perkara-perkara yang tak perlu, yang tidak memerlukan usaha yang lebih. Ada orang dengan tabiat ciptaan Allah kepada dia, dia mudah senyum. Dia mudah senyum. Ada orang yang susah nak senyum. Yang senang ataupun yang sememangnya dia, muka dia sepanjang masa senyum, dia mudah. Jadi tak perlu usaha bagi dia. Tak perlu usaha. Secara tabiinya Allah ciptakan dia sedemikian rupa, mudah. Jadi Nabi SAW juga mempunyai sifat-sifat peri kemanusiaan yang dimiliki oleh mana-mana manusia yang lain. Cuma Nabi ditambah dengan kitab suci Al-Quran, dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, secara tidak langsung. Dan bekalan ini yang menaikkan taraf Nabi sebagai manusia pilihan Allah, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Sunnah Nabi ialah perkara-perkara yang dikaitkan dengan Nabi. Termasuk juga perkara-perkara yang secara tabiinya Nabi bila dia letih ataupun bila tiba waktu malam, semakin lewat semakin rasa mengantuk. Ini juga dibekalkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga para ulama hadis beranggapan sebahagian daripada sunnah Nabi. Sebahagian daripada sunnah Nabi. Cuma bagaimana cara kita nak tidur? Ini ada sikit tambahan. Ada sikit tambahan. Kalau tidak semua orang mengantuk, semua orang nak tidur. Dan waalaikumsalam. Dan ada cara yang tertentu yang kita harus mengambil kira. Umpamanya dalam hadis, dalam riwayat ada menyebut tentang larangan kita tidur menirap. Larangan kita tidur menirap. Galakkan supaya kita tidur mengirin di sebelah Melayu kata lambung. Tak ada perkataan lain ke? Usuk kanan. Mungkin sedap sikit. Lambung ni lambung apa? Jadi kita tidur di sebelah usuk kanan. Tidur di atas tapak tangan. Ada orang tanya anda, tidur atas tapak tangan? Anda kata ya. Boleh cubalah. Boleh cuba. Anda kalau tidur di atas tapak tangan, cepat lena. Cepat lena. Kita tidur mengiring sebelah kanan dan tidur di atas tapak tangan kita. Pipi kita di bawah tapak tangan. Di bawah tapak tangan kita. Cepat lena. Cepat lena. Tapi tak tahulah ini terpulang pada kecenderungan ataupun kehendak masing-masing lah. Apapun nak cerita, sebahagian daripada sunnah Nabi ni, ulama-ulama hadis sebut sebagai sunnah khilqiyah dan khuluqiyah. Khilqiyah tu maknanya tak perlu diusahakan. Pun sebahagian daripada sunnah Nabi. Berpakaian, pilih warna, apalagi cara nak tidur, cara nak makan. Benda tu setengah orang dia pandang remeh. Tetapi Albani kata, apa saja yang dikaitkan dengan Nabi, kita tak boleh pandang remeh. Kerana itu sebahagian daripada syariat. Sebahagian daripada tujuan kenapa Nabi Muhammad diutuskan kepada kita. Untuk menjadi model terbaik kepada kita. Dalam apa saja keadaan. Dalam apa saja keadaan. Sebab tu perutusan daripada kerajaan Rom pada ketika itu, supaya datang melihat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni, dia balik ditanya apa yang dia dapat. Dalam laporan dia, dia kata Islam yang dibawa oleh Muhammad ni merangkumi segala-gala keperluan untuk hidup secara yang lebih baik. Termasuklah bagaimana duduk nak qada hajat. Apa dalam perkataan dalam hadis disebut khir'ah. Maknanya cara kita duduk nak qada hajat supaya lebih cenderung ataupun lebih berat daripada arah kiri. Kita tak boleh tekan sebelah kanan, kita duduk sebelah kiri lebih berat daripada sebelah kanan. Sampai begitu sekali, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak ditinggalkan. Maknanya merangkumi segala-galanya. Baik. Sunnah Nabi ataupun ilmu hadis yang kita maksudkan dari sudut riwayat, ulama-ulama hadis mengatakan bahawa riwayat hadis ini bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis-hadis qudsi. Meriwayatkan hadis-hadis daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikenali sebagai hadis qudsi. Nabi kadang-kadang dia kata fima yarwihi an rabbi. Kadang-kadang dia kata qala Allah azza wa jalla, dan kemudian dia sebut. Itu dinamakan hadis qudsi. Mana-mana hadis yang Nabi sebut daripada Tuhan, itu hadis qudsi. Dan hadis qudsi ni dari sudut periwayatannya, ada yang sahih sanadnya dan ada yang tidak sahih sanadnya. Ada yang sahih sanadnya dan ada yang tidak sahih sanadnya. Kita kata sahih ataupun tidak sahih merujuk kepada sanad yang meriwayatkan hadis yang berkenaan. Dari sudut status hadis qudsi yang sahih berbanding dengan hadis nabawi yang juga sahih sanadnya, hadis qudsi lebih tinggi darjatnya kerana dia lebih hampir kepada Al-Quran. Sebab hadis qudsi bukan daripada Nabi, sebaliknya hadis qudsi Nabi meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti mana hadis yang Nabi meriwayatkan daripada Allah berkaitan dengan bacaan hamba-hamba Allah yang sedang menunaikan solat bila baca surah Al-Fatihah dalam sembahyang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan jawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan jawab majadani abdi. Sehinggalah ke akhir. Sebab tu kita janganlah bila baca Fatihah dalam sembahyang tu baca secara ekspres sampai tidak ada apa nama wakaf, tidak ada, tak berhenti langsung. Padahal dalam surah Al-Fatihah tu ada 7 ayat. Setiap ayat yang kita baca dia ada tempat berhenti dia, dan kemudian kita sambung dengan ayat yang seterusnya. Sebab kita bermunajat, sedang bermunajat dengan Allah. Bila kita baca satu ayat, Tuhan jawab ayat yang kita baca, dan seterus sampailah kepada ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah. Ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sanadnya dikategorikan sebagai mutawatir. Hadis mutawatir. Okey, itu hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini jumlah bilangan dia tak berapa banyak sangat. Cuma yang sahih tu lagi sedikit. Dan ada juga sanad dia hasan, ada juga sanad dia daif, bahkan ada juga sanad yang dikategorikan sebagai palsu. Tidak sahih, maknanya mungkin dibuat-buat oleh mana-mana pihak. Tetapi dia disandarkan kepada Nabi yang dikatakan Nabi meriwayatkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua hadis nabawi. Hadis nabawi ini hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menyentuh berbagai sudut, berbagai sudut. Barangkali ada hadis nabawi yang mengandungi hukum hakam, dia menjadi syariat, dia menjadi sebahagian daripada syariat kepada kita Nabi, kepada Nabi Muhammad dan kita umat dia. Ada sebahagian daripadanya mengandungi perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab akhlak. Dan ini dikira sebagai sebahagian daripada syariat. Namun demikian, ulama-ulama hadis mengatakan dia lebih kepada hadis yang sebenarnya menterjemahkan maksud innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sebahagian daripada tujuan Nabi diutuskan kepada kita umat manusia di akhir zaman ini ialah untuk menyempurnakan akhlak. Kerana itulah dikatakan Islam ni agama akhlak. agama mengajak kita ataupun membentuk kita umat manusia ni menjadi insan yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Sehingga Nabi diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Maknanya akhlak Nabi, Al-Quran iktiraf sebagai akhlak yang agung, yang agung, yang hebat. Azim dalam ayat yang berkenaan merujuk kepada akhlak Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad salah seorang makhluk ciptaan Tuhan. Jadi azim ni sifat yang kita dapati dalam Al-Quran, menyifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menyifatkan kepada makhluk-makhluk dia, termasuk ayat tadi menyifatkan kepada makhluk. Jadi azim agung Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad tadi sesuai dengan dia sebagai salah seorang makhluk ciptaan Allah. Lain daripada sifat azim yang Allah sifatkan kepada diri dia sendiri sebagai sifat, salah satu sifat yang maha agung dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semangat sikit dia naik, semangat dia jadi penat. Jadi penat, nak kontrol tak boleh. Baik. Itu tua lah, notis tua. Notis tua. Ada soalan yang bisa mutawatir kan? Ya. Mutawatir ni, bukan-bukan, hadis kursi. Ya. Hadis kursi, kalamullah, bila Nabi berinteraksi dengan Allah secara direct, kan? Ya. Jadi hadis Nabawi ni, Nabi berinteraksi dengan Jibril. Jibril macam tu? Tak, tak. Hadis kursi ni Nabi meriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung tanpa perantara. Tanpa perantara. Jibril tak ada campur tangan di sini. Dan pada masa yang sama, ulama-ulama hadis mengatakan Allah ilhamkan kepada Nabi secara langsung. Itu hadis-hadis kursi. Manakala hadis Nabawi juga, sebahagian daripada ilham Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melalui Jibril hanya Al-Quran. Al-Quran, kalam Tuhan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Melalui perantara Jibril. Al-Quran, lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kursi, lafaz-lafaz Nabi, tapi makna dan maksudnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabawi, lafaz dan makna serta maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak terkeluar daripada kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan kata, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Allah mengawal selia Nabi Muhammad dalam percakapan dia, persabdaan dia. Tidak ada campur aduk dengan hawa nafsu. Dia bukan bercakap berdasarkan kehendak hawa nafsu ataupun dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, dia masih di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kawalan Tuhan ni secara direct kepada Nabi Muhammad, termasuk juga perkara-perkara yang berlaku kepada Nabi Muhammad, kesilapan, kesalahan. Sebab tu bila kita bincang soal maksumnya Nabi Muhammad terpelihara daripada salah dan silap, tidak bermakna langsung tidak pernah berlaku kesalahan, kesilapan. Tetapi berlaku kesalahan, kesilapan kepada Nabi Muhammad dan terus diperbetulkan semula daripada terus tersalah ataupun tersilap. Boleh tak? Jadi hari kursi ni dia hanya ilham ke dia? Ya, daripada Tuhan. Dia ilham ilham kepada Nabi, kepada seorang Nabi ataupun Rasul, sebahagian daripada wahyu. Anda ingat dalam kuliah anda sebelum ni di sini, anda dah cerita pasal wahyu tu apa maksud? Wahyu ni jadi istilah Melayu. Wahyu maknanya bisikan syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para anbiya dan para rasul. Itu wahyu. Dari sudut istilahnya, dari sudut bahasanya, wahyu maknanya bisikan syariat. Wahyu bisikan, maksud dia dari segi bahasa, maksud wahyu ialah bisikan. Bisikan. Kalau dari segi istilah, bisikan syariat kepada para anbiya dan para rasul. Macam Nabi Allah Ibrahim, bila diwahyukan kepadanya supaya dia sembelih anak dia, Ismail, itu dikira sebagai ilham, dan ilham sebahagian daripada wahyu. Ilham ni dia boleh jadi mimpi juga orang-orang. Boleh jadi. Orang kata dia dapat ilham dalam mimpi, dia dapat ilham dalam jaga. Gerak hati. Tuhan gerak hati dia. Mau ke arah tu. Ataupun tak mau ke arah tu. Ataupun teringat sesuatu. Kita kadang-kadang ada benda kita cari tak jumpa. Tiba-tiba mai angkat takbir semayang, baru dia teringat. Dia gerak hati kita. Gerak hati. Daripada Allah ke daripada syaitan? Wallahu a'lam. Boleh jadi daripada syaitan nak ganggu kita. Sebab dia akan ganggu kita habis-habisan. Supaya kita terpesong daripada niat asal kita mengabdikan diri kepada Allah melalui perbuatan, perkataan dan seterusnya sampai selesai. Dia akan ganggu kita dengan apa cara sekalipun. Tapi selalunya dia betul tau, ilham masa nak solat. Ya. Memang. Ya, ya. Tambah pula macam kami, hilang pun boleh ingat. Ya, ya. Kunci hilang pun boleh ingat. Betul. Bila cari-cari, bila tahun solat tu dapat ingat. Sabit. Orang tu aku syok boleh. Ah. Dah dapat ingat. Ya. Sabit tu kita, kalau kita tersepit ataupun kita ditimpa sesuatu, maka solat menjadi panduan ataupun boleh membantu kita. Boleh membantu kita. Tak apalah. Apa nama, pertama sekali warga tua macam-macam kami ni, semayang 4 rakaat dah dapat 4 dah, duk bahasa lagu 3 lagi. Kadang-kadang baru 2 tapi bahasa lagu 3 dah. Kena double check selalu. Tapi nak buat lagu mana? Itulah jihadnya kita dengan nafsu kita. Gangguan syaitan melalui nafsu kita dan macam-macam cerita lagi. Kita kena sentiasa berjihad lah. Dan Tuhan tu maha mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Mudah-mudahan, kata Imam Ghazali, walaupun salat kita tu dikira sebagai tiang agama kita, tapi sekali-sekala bila diganggu oleh gangguan-gangguan tadi, menyebabkan tiang tu rapuh, mudah terbawa-bawa dengan gangguan-gangguan yang berlaku kepada kita dari masa ke semasa. Ada lagi? Ustaz sendiri ada buat macam-macam mana? Macam kalau tiga pun, tiga jari ke, empat jari ke, kalau bagi lupa lah, nak bagi ingat tu. Ada cara tak, Ustaz? Wallahu a'lam. Terutama sekali kalau kita jadi imam. Sebab tu imam ni, dia bukan saja, dia kena ingat, dia bukan saja memimpin diri dia, tapi dia juga memimpin diri dia dan juga anak jemaah dia. Anak jemaah dia. Jadi kalau dia silap, habis dengan anak-anak jemaah dia silap. dan kita kita anak jemaah dia di belakang, kita tak tahu apa yang berlaku dalam diri dia, dalam kepala dia. Kadang-kadang bila dia buat silap dengan kita, kita terikut-ikut buat silap. Boleh jadi, boleh jadi. Kadang-kadang dia silap tapi kita tahu kata dia silap, kita tak ikutlah kesilapan dia pun, boleh jadi, boleh jadi. Sebab tu nak jadi tu imam ni, biarlah yang terbaik di kalangan kita. Soal terdedah kepada kemungkinan kita ditipu oleh diri kita, ditipu oleh hawa nafsu, ditipu oleh syaitan dan sebagainya, ini satu lumrah. Bukan bukan kita seorang yang berlaku macam tu. Siapa-siapa pun boleh berlaku macam tu. Kita haraplah mudah-mudahan Allah terima. Walaupun tiang kita kata, yang kata tadi, kemetot, makan kasai, mudah-mudahan Tuhan terimalah juga salat kita. Sebab tu kita lepas salat, kita kena banyak berdoa. Berdoa. Dan kita boleh berdoa dalam apa keadaan sekalipun. Boleh jadi kita masih duduk di atas tingkap semayang. Boleh jadi kita sambil berjalan, sambil berdiri, sambil buat kerja lain. Tak ada masalah, tak ada masalah. Boleh, boleh. Cuma kadang-kadang kita ni cepat sangat ataupun mudah sangat pandang serong kepada kawan kita, sahabat kita yang lain. Kita rasa kita lebih baik daripada dia dan macam-macam, ataupun sebaliknya. Dan ini ujian-ujian yang mungkin kita hadapi dari masa ke semasa. Kita minta ampunlah kepada Tuhan. Perkara ini lumrah berlaku kepada sesiapa saja. Sehingga Nabi sendiri akhir-akhir hayat dia semayang dua rakaat dia bagi salam. Semayang luhur dua rakaat tanpa musafir, dia ada di Madinah. Semayang dua rakaat dia bagi salam. Lepas itu sahabat-sahabat tanya, sebut di belakang dia, kata Nabi hanya semayang dua rakaat saja. Sama ada Nabi lupa ataupun semayang ni memang dua rakaat pula. Nabi kata semua tu tak berlaku. Kemudian Sayyidina Ali yang juga berada di saf awal di belakang Nabi, dia kata bahkan, maknanya mesti berlaku salah satu daripadanya. Kalau Nabi sengaja, makna syariat baru. Semayang luhur daripada empat jadi dua. Kalau Nabi tak sengaja, memang Nabi lupa. Dan bila Sayyidina Ali kata begitu, Nabi terus bangun dan tambah dua rakaat lagi. Makna terah Nabi pun boleh berlaku. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana kita harus berhadapan dalam kes-kes yang sedemikian rupa, dan bagaimana kita nak atasi masalah yang sedemikian. Dan kita tidak semestinya rasa kurang, rasa bersalah dan macam-macam lagi. Tak ada, tak ada. Benda itu biasa. Dan urusan kita dengan Tuhan, kita beristighfar. Nabi buat salah sekali-sekala, tapi dia beristighfar sehari 70 kali lebih. Nabi beristighfar kepada Tuhan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada? Kita teruskan. Teruskan. Okay, okay. Tadi kita bercakap tentang hadis Nabawi. Hadis Nabawi dari sudut periwayatannya, para sahabat meriwayatkan daripada Nabi. Para sahabat yang bertemu dengan Nabi dan mendengar apa-apa yang Nabi bersabda, meriwayatkan daripada Nabi. Dan kita tahu bahawa Nabi seorang saja yang mendapat title ataupun kedudukan sebagai seorang maksum. Tuhan pelihara dia daripada salah dan silap, ataupun daripada terus tersalah tersilap. Manakala sahabat Nabi, tak kisahlah laki-laki ke perempuan ke, baru bersahabat ke, dah lama bersahabat ke, bahkan isteri-isteri Nabi ke, anak-anak dia ke, kesemuanya tidak ada jaminan maksum. Tak ada, tak ada. Mereka terdedah kepada salah dan silap. Dan kesalahan, kesilapan mereka sendiri tanggung. sendiri tanggung. Dalam Al-Quran Tuhan sebut laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Yang baik pun hasil usaha dia, yang tak baik pun hasil usaha dia sendiri tanggung. Baik dia dapat balasan baik, yang tidak baik dia dapat balasan tidak baik. Ha. Sebab tu apa-apa pergisiran ataupun kesilapan yang menyebabkan berlaku perbalahan dan sebagainya di kalangan sahabat, sesama para sahabat, ini kita jangan gopoh untuk tampil menjadi hakim bagi menghukum siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa kita? Kita pulangkan ilmunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama kita berdoa banyak-banyak, semoga Allah ampunkan salah silap mereka. Mereka makhluk yang sangat berjasa kepada Nabi, kepada kita umat Islam, sangat berjasa. Sangat berjasa. Sebab tu salah seorang isteri, sahabat wanita, ibu kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, nama dia Fatimah bintu Asad. Ketika Fatimah bintu Asad nak dikebumikan, Nabi turun dalam liang, Nabi baring. Baring. Dan kemudian Nabi bangun, Nabi keluar daripada liang. Lepas tu mayat Fatimah bintu Asad dibawa turun, diletak. Para sahabat yang berada dalam majlis tu tanya Nabi, kenapa Nabi buat begitu? Sedangkan ramai sebelum ni, sahabat-sahabat lain yang meninggal, Nabi tak pernah buat begitu. Nabi kata, semoga Allah ringankan azab kubur dia. Kerana azab kubur ni tidak ada sesiapa pun yang terkecuali. Tak ada siapa pun yang terkecuali. Bila kita dikebumikan, bumi akan himpit kita. Sampai Nabi tunjuk jari Nabi ni dimasukkan di celah-celah jari sebelah. Jadi tulang rusuk kita akan berselisih antara satu dengan yang lain, disebabkan oleh kuatnya himpitan bumi ini. Jadi Fatimah bintu Asad juga tidak terkecuali. Nabi harap supaya dengan cara sedemikian rupa Nabi buat Allah ringankan azab yang mungkin akan dikenakan kepada Fatimah bintu Asad. Kerana Fatimah bintu Asad ni banyak berjasa. Banyak berjasa kepada Islam, kepada kita umat Islam, kepada Nabi khususnya. Dia isteri kepada Abu Talib. Dan Abu Talib ni tak Islam. Tak Islam, walaupun pak saudara Nabi, tapi dia tak Islam. Fatimah ni berperanan memujuk Abu Talib, sentiasa memujuk Abu Talib. Apabila pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah, kufar Quraisy Mekah datang bertemu Abu Talib minta izin supaya mereka berbuat sesuatu terhadap Nabi dan dakwah Nabi. Akhirnya Fatimah bintu Asad inilah yang banyak main peranan, sehingga Abu Talib tidak pernah menyembelahi permintaan kufar Quraisy untuk menyakiti Nabi dan dakwah Nabi. Jadi banyak jasa dia. Itulah antara bagaimana Nabi nak membalas jasa baik Fatimah bintu Asad. Itulah cara dia. Tapi kat Fatimah bintu Asad sajalah. Orang lain tak ada lah. Nabi tak buat kat orang lain lepas tu pun. Sebelum tu tak pernah. Selepas tu pun tak ada. Janganlah pula kita di hari ni mai tutup alim kodok manakah. Buat ambil kesempatan nak kutip ataupun nak ambil duit orang ramai. Buat cara tu pula. Dah. Ini khusus untuk Fatimah bintu Asad. Ini kelebihan-kelebihan Tuhan saja yang bagi kepada sesiapa yang Tuhan nak bagi. Dan Tuhan tak bagi kepada sesiapa yang Tuhan tak nak bagi. Baik. tadi bercakap pasal apa tadi? Lupa habis setengah. Ya. Ini pandangan Imam Malik. Imam Malik bila ditanya pandangan dia tentang perbalahan yang berlaku antara sahabat sesama sahabat, peperangan sehingga menyebabkan berlaku peperangan Siffin, peperangan Jamal dan macam-macam lagi, dan ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang gugur di medan peperangan yang berlaku di antara mereka sesama mereka disebabkan oleh perbezaan hasil ijtihad antara satu dengan yang lain. Yang ni biarlah apa yang berlaku antara mereka, kita anggap sebagai satu ujian, sebagai bala Tuhan kepada kita disebabkan oleh kita tidak patuh ataupun kita telah tersasar dalam hal-hal tertentu. Menyebabkan kita diuji dengan ujian yang berat. Aisyah sendiri terlibat, Hasan Hussein terlibat, Sayyidina Ali terlibat, Talhah terlibat. Ini pembesar-pembesar di kalangan para sahabat Nabi terlibat. Dan jangan pula kita rasa kita lebih arif, kita lebih bijaksana untuk tampil menjadi hakim dalam menyelesaikan masalah antara mereka. Biarlah ini dianggap sebagai masalah perselisihan masalah ijtihad, dan mudah-mudahan Tuhan ampun yang tersalah, dan Tuhan tempatkan mereka di tempat yang sewajarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis Nabawi, kita katakan tadi hadis Nabawi ini hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi secara langsung daripada Nabi. Secara langsung daripada Nabi. Apa-apa yang mereka dengar secara langsung, apa-apa yang mereka dengar secara langsung ataupun tidak langsung. Kerana Anas ibn Malik pernah mengatakan, tak semua hadis yang kami riwayatkan daripada Nabi kami dengar sendiri daripada Nabi. Ada yang kami dengar sendiri daripada Nabi dan ada yang kami dengar daripada sahabat yang dengar daripada Nabi secara langsung. Maknanya pendirian para sahabat Nabi, sesama para sahabat Nabi dalam soal periwayatan hadis, mereka tidak menaruh sebarang syak wasangka. Mereka saling benar membenarkan. Jadi kesiqahan sahabat Nabi, sesama sahabat Nabi, tidak ada sebarang persoalan. Sekalipun ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seseorang sahabat Nabi daripada sahabat Nabi yang lain, daripada Nabi, sebaliknya ketika menyampaikan hadis yang berkenaan, mereka kata daripada Nabi SAW. Dan ini berlaku kepada ramai di kalangan sahabat Nabi, terutama sekali Abu Hurairah. Abu Hurairah dia masuk Islam agak lewat, tetapi dia mempunyai jumlah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sangat besar. Sangat besar. Kerana itulah apa nama orientalis, musuh-musuh Islam ni, mereka tahu bahawa Abu Hurairah ni salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi. Jadi mereka fokus, bukan fokus kita. Bukan fokus, mereka fokus kepada Abu Hurairah. Andai kata mereka berjaya menumbangkan Abu Hurairah sebagai salah satu teras kepimpinan yang telah banyak membawa hadis-hadis Nabi dan menyebarkannya kepada seluruh pelosok dunia Islam. Kalau Abu Hurairah ni berjaya ditewaskan, maka Islam akan tumbang. Sebab tu mereka tak pernah henti sampai ke hari ini pun. Mereka giat berusaha untuk menimbulkan syak wasangka, menimbulkan fitnah dan berbagai-bagai ragam usaha mereka terhadap riwayat Abu Hurairah. Lepas ni kita akan cerita bagaimana riwayat hadis ini berlaku. sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung mereka telah merakamkan apa yang mereka dapati daripada sahabat mereka daripada Nabi. Dalam hal ini akan berlaku sedikit sebanyak perbezaan kerana hadis Nabi diharuskan diriwayat secara makna, dengan makna ataupun maksudnya sahaja. Jadi makna dan maksud ni boleh jadi tak lari, tetapi lafaznya berbeza, berbeza. Dan ini peranan yang akan kita sentuh dalam perbincangan kita mengenai hadis Nabi, pengajian hadis Nabi dari sudut dirayah, yang tu kita akan sentuh nanti. Sekarang kita nak fokus kepada pengajian hadis Nabi dari sudut riwayatnya dulu. Okey, maknanya periwayatan hadis Nabi ada sedikit ruang berbanding dengan periwayatan Al-Quran. Al-Quran tak mungkin disulami dengan lafaz-lafaz lain daripada lafaz kalam Allah Azza wa Jal. Tak boleh. Tak boleh. Dan tak ada ruang pun. Hadis Nabi boleh diriwayatkan secara makna dan maksudnya sahaja. Namun demikian tidak bermakna semuanya begitu. Tapi hadis Nabi ada juga yang diriwayatkan secara lafaz, makna dan maksudnya sekali. Umpamanya lafaz-lafaz zikir. Lafaz-lafaz zikir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ni tak ada. Tak ada tokok tambah, tak ada ubah suai, tak ada daripada lafaz lain, lafaz asing, tak ada. Ini lafaz-lafaz zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tak ada, tak ada campur aduk dengan ataupun pengubah suaian daripada mana-mana pihak. Juga termasuk dalam maksud yang sama ialah hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan berkaitan dengan doa. Doa. Doa. Juga yang ni sebahagian besarnya tidak ada campur aduk dengan perkataan-perkataan lain yang asing daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ada dalam hadis-hadis yang biasa pun memang sebiji ataupun memang 100%-nya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang dikenali sebagai silsilah az-zahabiyah, rantai emas. Malik an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni juga 100% daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis berkaitan dengan ibadah-ibadah khusus, umpamanya sembahyang. Sebab tu Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Yang ni juga sebahagian daripada hadis-hadis biasa yang tidak ada campur aduk pengubah suaian dan sebagainya. Tapi hadis-hadis yang lain dia masih terdedah, apatah lagi bila banyak cabang-cabang sanad yang terlibat. Jadi sebab tu kita dapati dalam Sahih Bukhari umpamanya, bila Imam Bukhari meriwayatkan sesebuah hadis dan sampai ke akhir ke akhir matan hadis yang berkenaan, dia akan kata wallafzulah, wallafzu lahu, maknanya merujuk kepada salah seorang daripada perawi dalam sanad yang berkenaan, di mana dia menjadi punca ataupun menjadi titik persimpangan berbanding dengan sanad-sanad yang lain. Jadi berlaku perbezaan berlaku perbezaan lafaz, walaupun tidak semua, tapi satu dua lafaz. Dan perbezaan ini ada yang mengakibatkan berlakunya perbezaan dari sudut kesimpulan hukum halal haram, boleh tak boleh dan sebagainya. Dan ini menjadi punca kepada berlakunya perbezaan kesimpulan hukum oleh para mujtahid yang berijtihad bersandarkan hadis-hadis yang berkenaan, yang juga ada penyebab yang menyebabkan berlakunya perbezaan ini tadi. Sebab tu kita, kalau kita berpegang kepada lafaz-lafaz tertentu yang membawa kepada kesimpulan hukum tertentu, berbeza dengan sahabat kita yang lain yang juga merujuk kepada hadis yang sama tetapi dengan lafaz riwayat yang sedikit berbeza, membawa kepada akibat hukum, kesimpulan hukumnya juga berbeza. Kita jangan cepat melatah untuk melabelkan kita yang betul, dia yang salah. Boleh jadi perkara itu sebalik ataupun boleh jadi kedua-duanya betul. Kedua-duanya betul. Boleh itu. Itulah berlaku daripada lafaz perawi yang meriwayatkan hadis itu berbeza. Berlaku perbezaan lafaz daripada perawi yang berbeza. Doa ni tak semuanya, tetapi sebahagian daripada doa tu memang tulin ataupun dia masih kekal dengan lafaz asal. Kekal. Tapi ada juga riwayat-riwayat lain yang berkaitan dengan doa, dengan zikir pun sama juga. Cuma saya bawa contoh tu, kita boleh dapat banyak riwayat-riwayat yang masih kekal dalam bentuk asal daripada lafaz asal Nabi SAW. Jadi keadaan ini berlaku di peringkat sahabat, sesama para sahabat, sangat-sangat minimum. Jumlahnya sangat kecil. Tetapi di peringkat tabi'in semakin berkembang, semakin melebar. Di peringkat tabi'in semakin melebar. Di peringkat-peringkat seterusnya semakin jauh, semakin melebar. Kerana itulah kalau sampai kepada kita di hari ini pun, ada pihak yang masih mendakwa kita perlukan sanad dan macam-macam cerita lagi. Yang ni hanya cerita saja, dan kalau ia pun dia hanya bertujuan untuk mengambil barakah. Barakah apa kalau benda tu tak ada nilainya? Wallahu alam. Allah tu maha kaya, dia boleh bagi barakah kepada sesiapa saja. Barakah ni satu istilah Islam yang gagal lidah untuk menafsirkan. Apa maksud barakah? Barakah ni bahasa Arab. Melayu pun kata barakah juga. Dia ruangnya tu sangat luas dan Allah saja yang maha mengetahui. Kita ucap barakah kepada pasangan pengantin yang baru kahwin. Hak muda pun serupa, hak tua pun serupa. Orang tua pun baru kahwin kan. Kita ucap barakah kepada dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Wa jama'a bainakuma fi khair. Kita ucap barakah. Apa barakah? Kita tak tahu nak cerita. Apa barakah? Segala-gala kebaikan minta Allah curahkan kepada mereka berdua hingga ke anak cucu, dan himpunkan mereka berdua dalam kebaikan, kebajikan. Barakah. Bangkit makan sok tengah malam. Kita pinang kata sok. Sahur. Makan sahur, nak puasa besok ni, ada keberkatannya. Ada keberkatannya. Apa barakah? Allah saja yang maha mengetahui. Makan 2-3 pinggan pun esok tak kuat mana pun. Minum air sejuk saja pun, serupa lah juga. Kuat, boleh puasa sampai ke petang. Barakah, kita tak tahu apa di sebalik barakah ni tadi. Sukatan orang Madinah. Nabi doakan keberkatan, sukatan orang Madinah. Kalau kita ke Madinah ada kesempatan nak sukat apa, nak berurus niaga ke dengan siapa-siapa, nak sukat, dak sukatan ahli Madinah, Nabi doakan keberkatan. Kami baru bincang majlis fatwa Perleh kemarin. Nain dulu. Nain apa? Khamis Jumaat. Kami bincang. supaya kita zakat fitrah yang kita keluar setiap Ramadan ni, setiap bulan Ramadan, setiap tahun, kita rujuk kepada gantang Madinah, gantang Nabawi di Madinah. Majlis Fatwa boleh berusaha untuk dapatkan gantang daripada Madinah dan bawa balik mai. Kami boleh tengoklah dengan sukatan dia, dengan bentuk dia dan sebagainya. Kita putuskan satu gantang zakat fitrah yang diwajibkan ke atas setiap Muslim ni, tak kira lelaki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, asalkan dia memenuhi syarat-syarat kewajipan zakat fitrah, dia kena buat keluar zakat fitrah segantang. Dan satu gantang tu timbangan, nilai timbangan dia 2.6 kilo. Gantang Cina satu gantang 4 kilo. Jadi kita duk buat keluar zakat fitrah selama ni 4 kilo. Hampir-hampir cukup untuk dua orang. Orang yang berkemampuan, orang kaya, tak ada masalah. Segantang, 10 gantang pun dia boleh pergi. Tapi hamba Allah yang ala kadar cukup antara wajib dengan tak wajib ni, kalau dia hanya ada lebihan 2.6 kilo saja, dia kena buat keluar zakat tak? Kena. Kena. Ha. Kita di Penang ni tak tahulah, tak kisah sangat pun gantang apa kita guna. Ni sukatan zakat fitrah, segantang zakat fitrah 2.6 kilo. InsyaAllah lepas ni akan disebar, disiarkan berita keputusan Majlis Fatwa Perleh, dan orang lain-lain pun, luar Perleh pun boleh nak pergi bagi zakat di Perleh pun boleh. Boleh Baitul Mal Perleh banyak duit sekarang, zakat datang bertalu-talu daripada Perleh, memanglah daripada luar Perleh pun banyak. Sehingga sebahagian daripada wang zakat tu didermakan ataupun diberi kepada orang Islam di Kenya. Datuk Asri baru balik daripada Kenya, dia bagi bantuan kepada orang Islam di Kenya buat telaga air, depa kekeringan, tak ada sumber air. Telaga tiup ni tak tahu kos dia berapa, tak tahulah. Satu kawasan tu Majlis Agama Islam negeri Perleh bagi, dan mereka telah guna air itu untuk tanaman pilihan mereka atas syur pihak majlis, tanam kacang hijau. Menjadilah sampai pihak gereja sendiri, gubernur kawasan yang berkenaan perempuan dan Kristian, pihak gereja juga turut terlibat mengucap terima kasih kerana datang bantuan daripada Majlis Agama Islam Perlis. Dan ternyata lain daripada yang lain. Sebelum ni orang bagi bantuan pun tak menjadi macam tu. Sekali ni bagi bantuan sangat-sangat menjadi. Saya dengan mereka heran bagaimana tanaman mereka mendapat pelindungan daripada bala bencana, sedangkan tempat lain jadi tapi ditimpa bala bencana sehingga hasilnya tak dapat. Seronok mereka balik mai duk cerita. Saya seronok juga, kita kalau ada peluang boleh juga pergi tengok. Baik, tadi cerita pasal apa? Jadi perselisihan lafaz ni boleh berlaku disebabkan oleh persimpangan sanad tu tadi semakin membesar, semakin melebar, semakin terdedah kepada kemungkinan berlaku hal-hal yang sedemikian. Jadi sebab tu ulama-ulama hadis kata semakin pendek sanad sesebuah hadis tu tadi, semakin meyakinkan, semakin kurang terdedah kepada kemungkinan berlaku kesilapan ataupun pengubahsuaian. Dia tidak berhasrat untuk menyeleweng, tetapi manusia kemanusiaan tu tadi masih di diterima dalam periwayatan hadis. Sekalipun lafaz tu berbeza, tapi perbezaan lafaz tu tadi masih boleh diterima secara umumnya. Sebab tu bagi kita yang datang kemudian ni, di hari-hari kemudian yang kebelakangan ni, bila kita nak buat sesuatu kesimpulan hukum, kita kena mengambil kira perbezaan-perbezaan riwayat berlalui sanad-sanad yang berbeza ni tadi, sebab kemungkinan ada perbezaan lafaz ataupun matan hadis-hadis yang berkenaan. Ada kalanya perbezaan itu sampai ke tahap bertentangan, seolah-olah ada pertentangan di antara hadis dengan hadis, di antara hadis dengan Al-Quran dan macam-macam lagi. Sebab tu tak mudah, tak semudahnya untuk seseorang mujtahid tadi membuat satu kesimpulan hukum setelah mengambil kira hal-hal yang berkenaan. Jadi kita tak boleh tengok satu hadis terus nak buat kesimpulan hukum. Tak, tak cukup. Kita kena ada ilmu yang lebih meluas lagi, mengambil kira apa saja lafaz yang berkaitan, walaupun berbeza sanad, kita kena ambil kira. Kita kena ambil kira. Dan susahnya pengajian hadis ni sebab ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang daif, ada riwayat yang palsu. Jadi kalau kita tak ada ilmu ni, maka mudahlah kita terjerumus kepada kesilapan-kesilapan yang membawa akibat kepada kesimpulan hukum yang sangat jauh berbeza. Dia satu contoh. Satu hadis riwayat Rauh ibn Ghatif, salah seorang perawi palsu, dia meriwayatkan sebuah hadis kononnya daripada Nabi. Dia kata, tu'adu salatu qadra dirhami minad dam. Semayang perlu diulang semula apabila didapati satu tumpuk sebesar dirham daripada darah. Di pakaian ke, di tubuh badan kita ke, ada tumpukan darah sebesar shilling dirham, satu dirham. Shilling satu dirham ni lebih kurang antara 10 sen dengan 20 sen. Besar sikit pada 10 sen, kecil sikit daripada 20 sen. Ada 20 sen sekarang ni, lebih kurang itulah. 20 sen sekarang ni, yang baru ni kan? Yang baru ni, dia besar sikit pada 10 sen yang lama, tapi dia kecil daripada 20 sen yang lama. Lebih kurang itulah. Kalau sampai satu tumpukan darah sebesar tu, nak kata berapa titik darah? 10 titik? Boleh jadi lebih. Boleh jadi lebih kan? Sedangkan dalam hadis yang lain, yang sahih, jelas menyebut bahawa semayang ataupun tumpukan darah yang berlaku kepada pakaian seseorang yang semayang, yang solat ataupun di tubuh badan dia, hanya sekadar seekor apa nama kummal ni, apa dalam bahasa Melayu kita, kummal, kutu, perut kutu tu muat berapa titik darah? Satu titik, dua titik. Ada? Kumal, tahu? Setitik. Dan setitik lebih sikit gitu lah. Kita katalah dua titik. Kalau dua titik, tak dapat separuh shilling dirham tu tadi, tak dapat, belum dapat banyak tu. Jadi perbezaan tu sampai ni, kita kena lihat dari sudut kedudukan sanad tu tadi, sama-sama sahih, baru boleh kita adukan sama kuat, sama lemah, sama kuat. Tapi kalau satu sahih, dia lebih kuat, lebih tinggi darjat, dengan yang palsu, lebih rendah dan tidak ada nilainya, akhirnya kita tarjih. Ini kena mengaji usul fiqh pula, bagaimana nak ilmu mentarjih sesuatu yang lebih kuat daripada yang lemah, yang kurang kuat. mengaji ni dia, dia ilmu bersimpang siur. Kena tak boleh mengaji satu ilmu saja, kena mengajilah macam-macam ilmu. Sebab tu kami mengaji ilmu hadis ni. Guru-guru kami kata, kalau dah dapat PhD baru nak start mengaji. Kalau bidang-bidang ilmu lain mengaji ilmu usul fiqh, dapat PhD tu kira alim dah lah. Ataupun separa alim dah kalau ilmu fiqh, ilmu tafsir. Tapi kalau mengaji ilmu hadis ni, dia dalam hadis tu ada tafsir, dalam hadis tu ada fiqh, dalam hadis tu ada bahasa lughah, dalam hadis tu ada hukum hakam, dalam hadis tu ada adab, macam-macam. Benek kata kita kena merangkumi ataupun kita kena cover semua sekali. Dapat PhD macam baru start mengaji. Habis bila nak nak alim, memanglah payahlah nak jadi tu alim dalam bidang hadis ni. Baca matan hadis pun lentang pukang, bahasa tak sedap, bahasa bahasa yang dia dia baca tu bahasa Nabi. Tak boleh nisbahkan bahasa lentang pukang kepada bahasa Nabi. Nabi bahasa dia standard, bahasa Nabi. Kita bila baca sanad, baca matan sesebuah hadis tu kena baca betul dengan bacaan yang betul. Kalau kita tak apa tahu, kena tanya orang lebih tahu supaya kita tak jadi menisbahkan sesuatu kepada Nabi sedangkan Nabi tak kata lagu tu. Bacaan Nabi tu betul dengan kaedah bahasa yang betul. Sekalipun Nabi bukan seorang ahli bahasa, tapi dia bercakap berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sejam dah kot. Pasal itu. Setengah jam. Kita tangguh sekejap dah. Kita tangguh sekejap. Lepas ni kita sambung semula, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.